Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-6 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika sekiranya kalian hendak menegakkan salat, idza qumtum ila shalah, yakni ketika kita hendak melakukan salat dalam keadaan tentunya tidak dalam keadaan taharah. Taharah itu dalam keadaan tidak taharah, artinya orang dalam kondisi hadas, hadas tidak dalam kondisi suci. Jadi apakah selesai buang angin atau buang air atau terjadi pembatal wudu, maka ini namanya hadas. Jadi kalau kondisi kalian seperti ini, hadas hadas asgar. Baik. Maka ketika kalian hendak melakukan salat, maka silakan kalian wudu. Baik. Atau juga kalian dalam kondisi taharah dan mengulang wudu juga tidak apa-apa. Semisal kita selesai wudu dan salat maghrib, wudu kita belumlah batal, dikumandangkanlah azan isya. Mau kita wudu ulang walaupun tidak batal, tidak apa-apa juga. Dan pastinya ketika kita telah batal, maka harus wudu ulang. Ini wa idza kuntum ila sholati wa antum ala ghairi tahara. Jadi ketika kalian hendak melakukan sholat dalam kondisi kalian hadas, maka silahkan kalian wudu dengan tata cara kaifiah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Maka cucilah wajah kalian, cuci. Jadi wajah kalian, wajah ini mulai dari dagu paling bawah di sini. Kemudian tempat tumbuhnya rambut. Bagi yang normal kehidupan rambutnya, kemudian sampingnya di sini di depan telinga, inilah wajah kita. Barakallahu fikum. Inilah wajah. Pagi seluruh wujuhakum, betul-betul diseka dengan air, dicuci dengan air. Pagi seluruh wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiq, juga dicuci. Tangan kalian sampai siku-siku termasuk juga. Jadi, dicuci. Dicuci bukan cuma sekedar disiram. Biasa ada air turun dari keran, cuma dikasih begini. Kaki juga cuma dikasih begini. Tidak bisa, harus dicuci, digosok. Namanya cuci. Ilal marafiq, sampai siku-siku masuk. Sampai di atas siku. Wa aydiyakum ila al-marafiq, sampai siku mirfaq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum, dan kalian hendaknya menyeka kepala kalian dari dari depan ke belakang, kemudian mengembalikan ke depan. Setelah itu mencuci telinga kita. Membasuh telinga. Karena telinga ini bagian dari kepala. Ketika kita membasuh kepala kita ke belakang, kemudian ke depan ulang, kemudian kita membasuh telinga kita. Dikatakan al-udunani min ar-ra's. Dua telinga kita ini bagian dari kepala. Wajah kita ini kita katakan tadi, tempat tumbuhnya rambut kepala, kemudian dagu paling bawah ini. Kemudian samping, bagian depan telinga. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan hendaknya kalian arjulakum hendaknya kalian juga mencuci. Fathah harus mencuci kaki kalian. Kaki kalian dicuci, bukan cuma sekali disiram air ngucur dari keran kemudian kaki cuma dikasih begini. Harus dicuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelah jari-jari kaki beliau dengan jari kelingking, menggosoknya agar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil aqabi minan nar." Neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak basah dari air. Kalau cuma sikasih-sikasih begini, kemudian masih ada yang tidak basah. Masih ada yang tidak tercuci. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada sahabatnya yang wudu, kemudian ada sebesar barakallahu fikum kepingan uang logam yang tidak basah di bagian tumitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailu lil aqabi minan nar." Neraka wail bagi tumit yang tidak basah seluruhnya, masih ada yang kering, tidak tersentuh air. Neraka wail untuknya. Neraka wail untuk yang tidak basah sekeping saja. Sedang neraka wail apalagi kalau tidak basah seluruhnya. Artinya tidak wudu. Jadi yang tidak sempurna saja wudunya, kata Rasulullah, wail apalagi yang tidak wudu sama sekali. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak pernah wudu. Wudu ini jamaah suhu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau alaih salatu wassalam mengatakan, aku sangat mengenali umatku nanti di hari kiamat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau mengenali mereka dari sekian banyak manusia, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, engkau bisa mengenali mereka? Bagaimana engkau bisa mengenali mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengenali mereka dari kondisi. Ghurram muhajjalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian seandainya kalian memiliki seekor kuda. Kuda ini mukanya, ada kuda biasanya kuda warna hitam. Mukanya putih, bagian depan muka kuda itu putih. Kemudian empat kakinya juga putih. Seluruh anggota tubuhnya hitam. Masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian memiliki kuda yang seperti ini modelnya, di antara sekian kuda hitam legam, adakah kalian mengenali kuda kalian? Para sahabat mengatakan, nah, iya, langsung aku tunjuk, ini kuda saya. Kata Rasulullah SAW, demikian pula aku mengenali umatku. Nanti di hari kiamat dalam kondisi seperti itu, wajah mereka putih cerah dan kedua kaki tangan mereka putih cerah. Min asaril wudu, dari pengaruh dan bekas wudu yang mereka dulunya lakukan di dunia. Barakallahu. Aku mengenali umatku dalam kondisi seperti itu. Gurram hajjalina min atharil wudu. Dalam kondisi terang, muka mereka cerah, putih, dan kedua tangan kaki mereka dalam kondisi juga putih. Tapi karena pengaruh wudu. Wudu juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang membasuh wajah mereka. Tapi ketika wudu makan jatuh dosa-dosa yang dia lakukan dengan apa yang ada di wajahnya ini. Bersama dengan tetesan-tetesan air yang menetes sampai akhir tetesan yang menetes dari wajahnya. Barakallahu fikum. Ini mata kita ini banyak dosanya. Barakallahu fikum. Tangan juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membasuh tangan kita, mencucinya, akan berguguran dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan kita sampai tetesan terakhir yang netes dari tangan kita. Demikian juga kepala kita, demikian juga kaki kita. Fadilah wudu luar biasa. Fadilah wudu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, kok aku mendengar suara terompahmu di dalam surga?" Yani sendal yang terbuat dari kayu. "Wahai Bilal, aku kok mendengar suara terompahmu di dalam surga?" Kata Rasulullah, "Apa gerangan yang engkau lakukan wahai Bilal, kok engkau memiliki keutamaan ini?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah batal dari wudu kecuali aku wudu ulang, dan setelah wudu itu aku melakukan sholat berapapun yang Allah tetapkan untuk aku." Begitu selesai, begitu batal wudunya langsung wudu ulang. Itulah Bilal keutamaannya. Baik, itulah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara terompah Bilal di dalam surga. Dan wudu bukan cuma sekedar untuk kita melakukan sholat. Baik, tapi untuk yang lainnya juga disunnahkan. Dalam kondisi kita zikir, hendaknya dalam kondisi taharah. Membaca Quran juga demikian, dalam kondisi taharah setelah wudu. Huwal afdal wal aula. Dan wudu ini, barakallahu fikum, sejatinya sangatlah mudah. Karena kita sering bersentuhan dengan air. Kita mandi pagi mungkin, habis buang air. Sempatkan kita untuk wudu. Walaupun bukan kita hendak melakukan sholat, kita mandi pagi, mandi sore, atau mandi malam, mandi biasa sekedar untuk membersihkan badan, maka silakan wudu untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan. Wamsahu bi ruhusikum wa arjulakum minal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan kalau kalian junub maka silahkan kalian mandi. Hadas akbar namanya. Wa in kuntum junuban fattaharu, wa in kuntum marda, demikian juga kalau kalian sakit, au ala safarin, atau kalian dalam kondisi safar, au jaa'a ahadun minkum minal ghaiti, au kalian habis buang air besar, aula mastumun nisa, atau kalian habis jima dengan istri kalian, falam tajidu ma'a, kemudian kalian pengen mandi dan tidak mendapatkan air, atau kalian pengen wudu tapi tidak mendapatkan air, karena tidak setiap saat kondisi kita bisa mendapatkan air, apalagi daerah-daerah tertentu minim air. Subhanallah. Daerah-daerah tertentu minim air. Untuk tabarakallahu fikum, untuk wudu dan untuk minum, untuk kebutuhan keseharian. Walaupun tentunya air untuk kita pakai wudu lebih luas, karena air laut juga boleh kita pakai untuk wudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kami ini pelaut dan terkadang kita membawa air secukupnya saja." Baik, ketika di akhir-akhirnya, baik, kami pun mendapati air tinggal sedikit. Kalau kami pakai untuk wudu, maka habislah yang kita akan pakai untuk minum. Bolehkah ya Rasulullah kita pakai air laut untuk wudu? Kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal untuk dimakan. Jadi bangkai lauk, bangkai air, yakni ikan-ikan dan yang sejenisnya bisa dipakai untuk wudu. Selama air itu adalah air mutlak namanya. Air mutlak, masih kita menganggap bahwa air itu air mutlak, walaupun sedikit berubah warnanya, karena tidak semua air memiliki warna yang sama dan aroma yang sama. Tapi tetap masih kita mengatakan air mutlak. Jadi, ada air sumur, warnanya sedikit agak keputihan, agak putih. Bukan bening, agak putih. Jadi, ada juga yang warna agak sedikit kekuning-kuningan. Jadi, air mutlak masih bisa dianggap air secara mutlak begitu. Jadi, intinya air mutlak itulah air yang tidak berubah warnanya, berubah rasa dan aromanya dengan najis yang mencampurinya. Baik. Kalau cuma sekedar karena memang tercampur sedikit dengan tanah sehingga berubah warnanya, baik, masih kita katakan air ini air masih boleh, silahkan pakai untuk wudu, pakai untuk mandi, pakai untuk bersuci. Baik. Dan kalau sudah tidak dianggap lagi air mutlak, ya karena sudah tercampuri, walaupun tercampuri itu dengan perkara yang suci, tapi tidak lagi dianggap air mutlak, maka tidak boleh dipakai untuk wudu. Jadi seperti air teh, air kopi, dan yang lainnya, suci tapi tidak mensucikan. Karena bukan lagi air mutlak. La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kalian tidak mendapati kata-kata fata yang maafib, falam tajidu, kata-kata falam tajidu ini menunjukkan bahwa sebelumnya orang telah mencari. Jadi, kemudian kalian tidak mendapatkan. Artinya kalian sebelumnya sudah melakukan usaha mencari air. Barakallahu fikum. Walillahilhamd, di negeri kita ini sangatlah banyak. Air itu melimpah. Barakallahu fikum. Air sangat berlimpah, walillahilhamd, secara umum di negeri kita. Akan tapi di negeri-negeri yang lain, subhanallah, sangat sulit orang mendapatkan air. Maka ketika kalian tidak bisa mendapatkan air, sudah cari kesana kemari, tidak juga mendapatkan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka silakan kalian tayammum, memanfaatkan tanah yang suci. Bagaimana cara tayamum? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Silakan Anda tepuk ke tanah itu, ke debu itu, kemudian usapkan wajah satu kali, usap, kemudian tangan kalian. Cuma begitu. Baik, sangat sederhana. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama mengajarkan kaifiyah dan tata cara yang lain, tapi inilah yang diajarkan. Barakallahu fikum, dan inilah yang baik, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditepuk ke tanah, kemudian wajah satu kaku, kemudian tangan. Silakan salat dengan tayamum yang telah dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk kalian kesusahan. Tidaklah Allah menginginkan kalian untuk memberati kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk kalian suci, kalian bersih. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar supaya lebih sempurna nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sejatinya kaum muslimin adalah manusia yang paling bersih. Barakallahu fiik. Manusia yang paling bersih, manusia yang paling suci, karena setiap hari mereka melakukan wudu. Barakallahu fiikum. Berkali-kali mereka melakukan, setiap mereka batal wudunya dan hendak melakukan sholat, sholat apapun itu, sholat wajib atau sholat sunnah, maka mereka harus wudu sebelumnya. Barakallahu fiikum. Berkali-kali mereka membasuh wajah mereka, berkali-kali mereka membasuh tangan dan kaki mereka. Subhanallah. Baik. Sebelum ada pandemi ini, barakallahu fikum, sebelum kita dianjurkan oleh pemerintah untuk banyak mencuci tangan, subhanallah. Kaum muslimin sudah sedari dulu banyak dan berkali-kali mereka mencuci tangan. Subhanallah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada pembahasan tentang masalah wudu dan yang berhubungan dengan wudu, insyaallah kita singgung nanti di pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.